kehidupanku ini. Tak berarti di dunia ini diriku hanya berbuat kesalahan dan dosa. Begitu banyak dosaku, tak terhitung. Ku selalu mengabaikan dan selalu mendapatkan ridho-Mu. Begitu banyak.